Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan al-mumti' fi ilmi tasrif kita, dan kita memasuki wazan bab ketujuh, yaitu af'ala yuf'ilu. Nah, sebelum kita memasuki wazan ini, maka tafadhol dari yang hadir mewakili menyetorkan wazan yang kelima dan keenam. Yang kelima terlebih dahulu, Mas Arya. Wazan yang kelima, tabilnya ya. Enam. Bismillah. Wazan kelima. Hasiba yahsibu husbanan. Wazannya dulu. Wazannya. Ya. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'lan. Fa'ilun. Maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun. Maf'ilun. Enam. Azan pertama. Hasiba yahsibu husbanan. Hasibun mahsubun. Ihsib la tahsib. Mahsibun mahsibun. Enam. Aksanta. Wamiko. Wazan yang kedua. Wa miko ya miku mikotan wa mikun mau mukun mik la tamik mau mikun mau mikun. Enam. Aksan tuh. Wazan kelima, Mas Abdul Hadi, disetarkan. Wazan keenam, afan. Wazan keenam. Bab fa'ula yaf'ulu. Tabel bab fa'ula yaf'ulu. Enam. Bismillah. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun. Fa'ula yaf'ulu fu'lan fa'alun fa'alun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Iya. Hasuna. Hasuna yahsunu husnan hasanun hasinun uhsun la tahsun mahsinun. Hasanun uhsun la tahsun mahsinun mahsinun. Mahsanun mahsanun. Wajuha. Wajuha yaujuhu wajahatan wajihun wujuh la taujuh maujihun maujihun. Nam. Yasura. Yasura yaisuru yusron yasirun uisur la taisur maisirun maisirun. Nam. Yasura yaisuru yusron ya, yasirun. Yasura yaisuru yusron yasirun uisur la usur. Ya-nya diganti wawu ya. Yang dibuku diperbaiki karena harokatnya doma uf'ul, maka ianya diganti jadi usur la taisur. Nah, kalau itu tetap la taisur, tetap ia usur la taisur maisarun. Yasura yaisuru yusron yasirun usur la taisur maisarun maisarun. Qala yatulu taulan tawilun qala yatulu taulan tawilun pul la tatul matalun matalun. Ya, halwa. Halwa yahlu halawatan hulbun uhlu la tahlu mahlan mahlan. Nam. Aksantum. Barakallahu fikum. Nam. Sekarang kita memasuki wazan bab ketujuh. Nam. Mas Fadil, dibaca Mas Fadil. Yang jelas ya atau keras. Naam. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Bab yang ketujuh dari 22 wazan tasrifan, yaitu af'ala yuf'ilu, adalah sulasi mazid biharfin berupa hamzah pada awal kalimah atau kata. Naam. Cukup. Af'ala yuf'ilu asalnya dari fa, ain dan lam. Itu asal katanya, asal kalimahnya. lalu diberi tambahan berupa hamzah di awal kata hamzah qat'i, menjadi af'ala. Nah, menjadi af'ala. Nah, ini masuk dalam bab apa? Sulasi majid bi harfin, sulasi dengan tambahan satu huruf. Ya, lanjutan. Contoh-contoh fi'il yang masuk pada bab ini. Akrama, artinya menghormati. Adkhala, memasukkan. Akbaro, menganggap besar. Albana, memiliki susu. Asra'a, cepat. Asbaha, memasuki waktu pagi. Azwaja, layak nikah. Aqra'a, membacakan. Amana, mengimani. Nah, amana itu asalnya akmana. Akmana dari amina, ya. Amina, kemudian diikutan wazan af'ala menjadi akmana, lalu dibaca menjadi amana. Nah, lanjutan. Kemudian amadda, membantu. Ahabba, mencintai. Adalla, menyesatkan. Arada, menghendaki. Aqama, mendirikan. Asaba, menimpa atau mendapatkan. Aba'a, menawarkan. Abta'a, lambat. Akhta'a, salah atau keliru. Aujada, menciptakan. Aujaba, mewajibkan. Asgha, mendengarkan. Amsa, memasuki waktu sore. Ansa, melupakan. Auha, mewahyukan. Aufa, menyempurnakan. Aghwa, menyesatkan. Nah, barakallahu fikum. Itu beberapa kosakata yang masuk dalam bab ini. Nah, barakallahu fikum. Yang kosakata ini berasal dari fi'il sulasi kemudian diberi tambahan hamzah di awal kata, ya. Nah, baik yang berasal dari fi'il sahih salim atau mudhaaf, nah, ataupun dari fi'il mahmus, fi'il misal, ajwab dan juga nakis, semuanya masuk, ya. Semuanya masuk dalam bab ini. Bisa dimasukkan dalam bab ini, nah. Barakallahu fikum. Sekarang kita membaca talbiyah bersama. Nah, setelah itu memasukkan mauzun ke dalam wazan. Nah, ya, mari kita baca. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il. Af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun. Muf'alun muf'alun. Akrama yukrimu ikraman. Akrama yukrimu ikraman. Mukrimun mukramun. Mukrimun mukramun. Akrim la tukrim. Akrim la tukrim. Mukramun mukramun. Mukramun mukramun. Amadda yumiddu imdadan. Amadda yumiddu imdadan. Mumidun mumadun. Mumadun. Ulang. Mumidun mumadun. Mumidun mumadun. Amida la tumidda. Amida la tumidda. Mumadun mumadun. Mumadun mumadun. Ausola yusilu isolan. Ausola yusilu isolan. Musilun musolun. Musilun musolun. Ausil la tusil. Ausil la tusil. Musolun musolun. Musolun musolun. Asoba yusibu isobatan. Asoba yusibu isobatan. Musibun musabun. Musibun musabun. Asib la tusib. Asib la tusib. Musabun musabun. Musabun musabun. Ahda yuhdi ihdaan. Ahda yuhdi ihdaan. Muhdin muhdan. Muhdin muhdan. Ahdi la tuhdi. Ahdi la tuhdi. Muhdan muhdan. Muhdan muhdan. Ausa yusi isaan. Ausa yusi isaan. Musin muson. Musin muson. Ausi la tusi. Ausi la tusi. Muson muson. Muson muson. Nah, barakallahu fikum. Akroma itu berasal dari karuma, ya. Kemudian dimasukkan wazan ini menjadi akroma. Apa arti karuma? Mulia. Karuma Muhammadun Muhammad mulia. Akroma Muhammadun Zaidan. Apa artinya? Muhammad menghormati atau memuliakan Zaid. Nah, di antara fungsi fi'il ini nanti akan disebutkan mana makna arti dari wazan ini, ya. Di antaranya apa? Menjadikan fi'il yang lazim menjadi muta'addi, membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Yang tadinya karuma itu lazim menjadi muta'addi. Barakallahu fikum. Madda kemudian berubah menjadi amadda. Nah, madda yamuddu. Lalu dimasukkan wazan ini menjadi amadda yamiddu. Naam. Ausola yusilu berasal dari wasola. Wasola yasilu menjadi apa? Ausola yusilu. Naam. Asoba yusibu dari soba menjadi asoba yusibu. Ad ahda yuhdi berasal dari hada yahdi menjadi ahda yuhdi. Auso yusi asalnya dari waso. Nah, berubah menjadi auso. Nah, itu ya. Nanti akan jelas pada syaratan berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Sebelum kita memasukkan atau mau baca catatan terlebih dahulu atau memasukkan wazan ke dalam musun, memasukkan musun ke dalam wazan atau mau baca catatan catatan yang ada di buku ini, mana yang kita pilih? Baca catatan dulu. Apa? Iya, barakallahu fikum. Catatan dulu ya, kita baca catatan. Nah, silakan Mas Muhammad, baca Mas Muhammad. Dibaca, dikeraskan suaranya. Ya. Bismillah. Catatan, fiil yang masuk bab ini mutaaddi dan lazim. Lazim. Sebagian besar mutaaddi. Naam, hasab. Fi'il yang masuk bab ini adalah fi'il mutaaddi dan fi'il lazim. Sebagian besarnya fi'il mutaaddi. Antum lihat di kosakata di bab ini hampir semuanya kebanyakan atau kebanyakan adalah mutaaddi ya. Mana yang lazim? Yang lazim seperti abto'a, lambat. Iya kan? Akhto'a, keliru, itu lazim. Keliru atau salah, akhto'a, abto'a, apalagi aswaja, aswaja itu juga layak nikah ya, aswaja itu lazim. Enam, enam, banyak mutaadinya, yang lazim sedikit pada contoh yang ada. Enam, barakallahu fikum. Jadi fi'il yang masuk dalam bab ini kebanyakan mutaadi. Nah, kenapa? Karena adanya hamzah ini, hamzah ta'diyah. Hamzah ini sering disebut dengan hamzah ta'diyah. Kenapa? Karena hamzah ini biasanya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Gitu ya. Namun tidak semua fi'il yang ada hamzah ini dikatakan fi'il muta'addi. Enggak semua, seperti tadi yang barusan kita baca, abto'a dan akhto'a tadi. Nah, begitu juga contoh lainnya, nanti akan jelas dengan bacaan berikutnya. Nah, lanjutan bacaan. Yang kedua, tasrif lafif makrun sama dengan tasrif fiil nakis. Naam, lafif makrun contohnya auso, nakisnya contohnya ahda. Naam, antum lihat di tasrifan ahda yuhdi, auso yusi, ihdaan isoan, sama kan? Iya. Muhdin musin, muhdan muson, au ahdi ausi, ya itu fi'il amrnya sama. La tuhdi la tusi, muson muhdan. Naam, sama ya. Ya, lanjutan bacaan. Fi'il yang lebih dari 3 huruf tidak memiliki isim alat. Naam, fi'il yang lebih dari 3 huruf yaitu fi'il-fi'il sulasi mazid dengan tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf dan juga fi'il rubai tidak memiliki isim alat. Isim alat itu diambil dari fi'il sulasi yang mutaadi, itu kiasnya dari fi'il sulasi yang mutaadi yang mengikuti wazan mif'alun, mif'alun atau mif'alatun. Nah, nah itu ya. Kemudian fi'il-fi'il ini ikut wazan yang mana yang disebutkan tadi, lihat kepada sama'i. Barakallahu fikum. Lanjutan. Sebagian arti fi'il pada bab ini antara lain A. Ta'diyah. Ta'diyah yaitu menjadikan fi'il lazim tidak membutuhkan objek menjadi fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul atau objek. Contohnya qoma zaidun, Zaid berdiri. Atau aqoma zaidun amron, Zaid mendirikan amr. Naam, barakallahu fikum. Sebagian arti fi'il bab ini antara lain tak untuk arti ta'diyah yaitu menjadikan fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek menjadi fi'il muta'addi membutuhkan objek. seperti koma Zaidun, Zaid berdiri. Koma dimasukkan wazan ini menjadi akoma. Akoma Zaidun Amron, Zaid mendirikan Amr. 6. Atau membangunkan. Lanjutan. Atau menjadikan fi'il muta'addi yang memiliki satu objek berubah menjadi dua objek. Contoh, qara'a Zaidun, Zaidun Al-Qur'ana, Zaid membaca Al-Qur'an. Aqra'a Zaidun Amron Al-Qur'ana, Zaid membaca Al-Qur'an kepada Amr. 6. Qara'a Zaidun Al-Qur'an, Al-Qur'ana, mana objeknya? Maful bihinya mana? Al-Qur'an ya. 6. Qara'a fi'il madi Zaidun fa'il, qara'a fi'il madi Zaidun fa'il, Al-Qur'an mafulun bihi objeknya. Kemudian qara'a kita masukkan ke dalam wazan ini af'ala menjadi aqra'a Zaidun Amron Al-Qur'an. Contohnya ya. Maka aqra'a di situ fi'il madi, Zaidun fa'ilnya, Amron maful bihi pertama, Al-Qur'an maful bihi kedua. Nah, artinya fi'il ini menjadikan fi'il yang muta'adinya kepada satu maf'ul menjadi dua maf'ul. Nah. Lanjutan. Atau menjadikan fi'il muta'addi yang memiliki dua objek menjadi kepada tiga objek atau maf'ul bih. Contohnya, alima Zaidun al-khobaro sohihan, Zaid mengetahui berita itu benar. A'lamu Zaidun Amron al-khobaro Saya berbagi, a'lama, berbagi ketuasan ini, a'lama. A'lama Zaidun Amron. A'lama Zaidun Amron al-khobaro sohihan. Iya. Zaid memberitahukan Amr bahwa berita itu benar. 6. Aksantum. 6. Menjadikan fi'il yang muta'adi kepada dua maf'ul berubah menjadi satu. Berubah menjadi tiga maf'ul ya. Seperti fi'il yang barusan kita baca contohnya. Alima, alima ini butuh kepada dua maf'ul. Alima Zaidun al-khabara sahihan, Zaid mengetahui berita itu sahih, benar. 6. Masukkan alima ke wazan a'lama, ke wazan af'ala menjadi a'lama. A'lama Zaidun Amron al-khabara sahihan, Zaid memberitahukan Amr bahwa berita itu benar. Ada enggak fi'il lain selain alima? Ada. Seperti apa? Seperti ro'a menjadi aro. Ro'a itu melihat. Melihat. 6. Zaidun ro'al amro sahihan, Zaid memandang perkara ini benar. Ro'a di sini bukan ro'al basoria ya. Ro'a kolbia. Artinya berpendapat, memandang dan seterusnya, bukan melihat. Ro'a Zaidun al amro sahihan, Zaid memandang perkara itu sahih. 6. Dirubah menjadi aro. 6. Aro itu ikut wazan af'ala. Asalnya ar'a, kemudian terjadi i'lal menjadi aro. Aro Zaidun Amron al-amro sahihan, Zaid memperlihatkan kepada Amr bahwa berita itu, bahwa perkara itu benar. 6. Itu contoh lain. Contoh selain alima, alima menjadi a'lama, ro'a menjadi aro. 6. Barakallahu fikum. Atau contoh lainnya akhbaro. 6. Atau yang lebih sering dua tadi, alima dan aro tadi. 6. Barakallahu fikum. 6. Lanjutkan. B. Sohi sayruroh, yaitu menjadikan fi'il kepada arti asal kata. Contohnya albana menjadi milik, memiliki susu. Atau soro za labanin. 6. Atmaro menjadi memiliki kurma. Atau soro za tamrin. 6. Barakulahikum. Artinya di situ albana dan atmaro memiliki susu, menjadikan fi'il kepada arti asal. Labanun artinya susu, tamrun artinya kurma. 6. Kalau kita buat kalimat albana Zaidun, artinya Zaid memiliki susu. Atmaro Zaidun, Zaid memiliki kurma. 6. maksudnya susu di sini susu kambing ya atau susu sapi. Nah, berganti yang baca siapa sekarang? Mas Fuad. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah. Yang berikutnya yang C, memasuki tempat atau waktu. Asy-Syam, memasuki wilayah Syam atau Suriah. A'raqa, memasuki wilayah Irak. Asbaha, memasuki waktu pagi. Amsa, memasuki waktu sore. Nah, ada bacaan dikir apa? Bacaan di waktu pagi. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillah, gitu kan? Amsena wa amsa mulku lillahi walhamdulillah. Artinya apa di situ? Kami memasuki waktu pagi, asbahna. Amsena, kami memasuki waktu sore. Nah, artinya apa? Wazan af'ala ini bisa memiliki arti memasuki ke tempat atau waktu. A'raqa, memasuki wilayah Irak. Nah, dan fi'il-fi'il lainnya ya yang semakna dengan ini. Nah, lanjutan. Yang berikutnya, yang D, menghilangkan. Contohnya adalah aqadha Zaidun aina fulanin. Zaid membuang kotoran pada mata si fulan. Nah, aqadha di situ sahihnya aqadha artinya membuang. Membuang apa? Kotoran. Aqadha Zaidun aina fulanin. Nah, a'jamtul kitaba. Nah, a'jamtu artinya apa? Aku menghilangkan ujmah pada kitab. Ujmah itu perkara yang membingungkan. Nah, lanjutan. Yang berikutnya, e, kelayakan atau berhak. Contohnya adalah ahsada zar'u. Tanaman itu layak disabit atau dipanen. Azwajat hindun. Hindun layak atau berhak menikah. Nah, ini fiilnya artinya berubah menjadi fiil ini artinya lazim ya. Ahsada zar'u lazim ini. Azwajat hindun lazim. Nah, lanjutan. Yang berikutnya, yang F, menawarkan. Ba'a Zaidun as-sayyarata. Zaid menjual mobil. Aba'a Zaidun as-sayyarata. Zaid menawarkan. Aba'a Zaidun as-sayyarata. Zaid menawarkan mobilnya untuk dijual. Naam, ba'a menjadi aba'a. Seperti koma menjadi aqoma. Barakallahu fikum. Ya, berganti. Siapa sekarang? Mas Abdul Hadi, ya, baca. Bismillah, qala hafizullah ta'ala. Ya, kurang keras. Yang G, menganggap. A'wam tuhu, aku menganggapnya besar atau mulia. Terkadang hamzah ini, yaitu hamzah ta'diyah atau tambahan pada wazan af'ala, tidak merubah arti fi'il. Fi'il masih memiliki arti dasar pada fi'il sulasi seperti saro, asro, berjalan di malam hari. Terkadang hamzah fi'il ini menjadikan fi'il yang muta'addi berubah menjadi lazim. Iya. Berikutnya yang G'a, untuk arti menganggap. A'zam tuhu artinya aku menganggapnya besar atau mulia. Terkadang hamzah ini yaitu hamzah ta'diyah, hamzah yang ada pada af'ala disebut hamzah ta'diyah. Kenapa? Karena seringnya menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi, atau menjadikan muta'addi yang satu menjadi dua, dua menjadi tiga, gitu ya. Nah, hamzah ini, hamzah ta'diyah ini, nah, terkadang hamzah ini yaitu hamzah ta'diyah tidak merubah arti fi'il. Artinya fi'il ini dimasuki hamzah ta'diyah, namun tetap fi'ilnya tidak berubah menjadi muta'addi, itu maksudnya. Nah, masih memiliki arti dasar pada fi'il sulafi seperti ucapan saro dan asro. Ini artinya sama, berjalan di malam hari. Nah, kemudian terkadang hamzah fi'il ini menjadikan fi'il yang muta'addi berubah menjadi lazim. Nah, lihat ada perkataan terkadang, artinya jarang. Hal ini jarang ya. Nah, fi'il yang muta'addi berubah menjadi lazim, berarti kebalikan dari fungsi hamzah itu sendiri. Fungsinya untuk ta'diyah justru ini sekarang menjadi lazim ya. Contohnya apa? Kabba. kabba Zaidun amron ala wajihi. Zaid menelungkupkan amr pada wajahnya. Nah, lalu kita masukkan kabba ke dalam wazan af'ala menjadi akabba. Akabba amrun. Apa artinya? Amr jatuh tertelungkup, yaitu kepalanya di bawah. Badannya atau kakinya di atas, itu namanya tertelungkup. Nah, barakallahu fikum. Kabbanya artinya muta'adi, akabbanya lazim. Contoh lain, arada Zaidun al-amra. Zaid memperlihatkan perkara. Arada fi'il madhi, Zaidun fa'il, al-amra maf'ulun bihi. Fa'aradul amru. Nah, arada situ fi'il madhi, al-amrunya fa'il. Ya, maka perkara menjadi jelas. Nah, Zaidnya apa? Aradanya fi'il muta'adi, aradanya fi'il lazim di sini pada contoh yang disebutkan di sini. Naam. Aradha memperlihatkan, aradha menjadi jelas. Naam. Barakallahu fikum. Naam, ini beberapa arti yang berkaitan dengan wazan af'ala. Naam. Yang paling sering adalah yang pertama, yaitu ta'diyah. Naam. Biasanya untuk fi'il-fi'il yang lazim, biasanya kalau antum sudah hafal fi'il-fi'il yang lazim, yang sulasi ma'ruf, yaitu sulasi yang biasa dipakai fi'il sulasinya ya, seperti jalasa, bisa dipakai nggak fi'il ini sulasinya? Bisa dipakai. Kita masukkan hamzah ta'diyah menjadi ajlasa, maka berubah lazim menjadi muta'addi. Yang tadinya duduk menjadi mendudukan. Nama apa artinya? Tidur. Kita masukkan hamzah ta'diyah menjadi anama. Apa artinya? Menidurkan. Contoh lain, misal yang maklum, yang fi'il ini maklum fi'il lazim, biasa dipakai, apa contohnya? Contohnya? Apa? Dakhola masuk ya, dakhola masuk menjadi adkhola, apa artinya? Memasukkan. Itu yang sering. Naam, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masukkan wazan-wazan ini ya. Wazan-wazan masukkan ke dalam wazan. Nah. Ya, tafadhal, Mas Haris. Ya, kita lihat kosakata. Masukkan akbaro, masukkan ke dalam wazan akbaro. Akbaro artinya apa? Menganggap besar. Kalau kaburo apa artinya? Besar ya. Kalau akbaro menganggap besar. Naam. Bukan artinya di sini membesarkan, tapi menganggap besar. Naam. Kalau bingung dengan arti yang ada, intinya antum melihat kamus. Bagaimana antum melihat kamus? Lah itu. Karena untuk fi'il-fi'il yang tadi disebutkan, ma'ani fi'il yang disebutkan tadi, A untuk ta'diyah, B untuk seruro, C untuk ini, untuk itu dan seterusnya, untuk memahamkan kepada antum bahwa hamzah ini memiliki beberapa arti. Nah, ketika antum mendapati kebingungan untuk mengartikan, maka yang menentukan adalah apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Bagaimana kita tahunya? Buka kamus. Nah, itu buka kamus. Nah, di situ antum akan mengerti. Ketika sudah mempelajari ini akan mengerti. Oh iya, artinya bisa ini, tergantung konteks kalimat. Nah, konteks kalimatnya apa di situ? Naam, barakallahu fikum. Ya, masukan Mas Haris. Bismillah. Akbaro yukbiru ikbaron, mukbirun mukbarun, akbir na tukbir, mukbarun mukbarun. Iya, akbaro yukbiru ikbaron, mukbirun mukbarun, akbir la tukbir mukbarun. Ahsan ta. Ibnu Saleh. Nah, Ibnu Saleh masukan ahabba, masukkan ahabba. Bismillah. Ahabba yuhibbu ihbaban, muhibbun muhabbun, ahibba la tuhibba muhabbun muhabbun. Naam, ahabba apa artinya tadi? Mencintai. Apa arti dari muhibbun? Yang antum baca tadi isim fa'il muhibbun, apa artinya? Orang yang mencintai. Iya, yang mencintai. Kalau muhabbun, yang dicintai. Yang dicintai. Naam. Ahsantum. Abdurrahman. Masukkan ad-dhalla. Ad-dhalla menyesatkan. Ya, dikeraskan suaranya. Adalla yudillu idlalan mudillun mudallun adilla la tudilla mudallun mudallun. Naam, ahsantum. Apa arti dari idlalan yang antum baca tadi? Idlalan, idlalan, apa artinya? Penyesatan. Penyesatan. Apa arti dari mudallun? Yang disesatkan. Apa? Yang disesatkan. Yang disesatkan, ahsanta. Ya, Mas Edwal. Naam. Ini dari Papua nih ya, jauh-jauh ke Purwakarta untuk menuntut ilmu di Merauke, Masya Allah. Mas Edwal, masukkan asro'a. Asro'a artinya cepat. Asro'a yusri'u isro'an musri'un musro'un asri' asri' la tusri' musro'un musro'un. 6. Apa arti dari musri'un? Orang yang berjalan cepat. Yang? Orang yang cepat, cepat. Musri'un yang cepat. 6. Ahsantum. Kalau antum menginginkan orang lain cepat, antum bilang asri. Asri artinya apa? Cepatlah. Nah, bukan artinya mempercepatkan, bukan. Arti di sini artinya cepat. Enam. Asri, asri'u, cepatlah kalian. Nah. Sekarang Mas Afan ya, Mas Afan. Masukkan aroda. Aroda, masukkan. Aroda. Menghendaki yuridu, aroda. Iradatan, muridun, muradun. Arid, la turid, muradun, muradun. Naam, aroda yuridu iradatan tadi ya. Apa arti dari iradatan? Penghendakan. Apa? Penghendakan. Kehendak, ya. Apa arti dari muridun? Muridun. Muridun, murid. Antum jadi murid kan? Ada guru, ada murid ya. Nah ini dari sini, murid itu berasal dari aroda yuridu irodatan muridun. Dari bahasa Arab, murid. Apa artinya? Murid apa artinya? Yang dikehendaki. Murad, murid. Nah kalau murad artinya lain, murid artinya lain. Murid artinya yang dikehendaki. Yang menghendaki. Kalau murad yang dikehendaki, muridun. Nah, belakangnya Mas Afan, siapa belakangnya? Siapa itu? Lukman. Ya, Lukman, masukkan akhto'a, akhto'a. Akhto'a masukkan. Akhto'a yukti'u ikhto'an mukti'un mukhto'un akhti la tukhti mukhto'un mukhto'un mukhto'un mukhto'un. Apa arti dari mukhto'un? Mukhto'un apa artinya? Yang dikehendaki. Apa? Yang dikehendaki. Akhto'a yukti'u. Apa tadi akhto'a yukti'u? Artinya salah, keliru. Kalau mukhto'un apa? Mukhto'un. Yang salah. Bisa isim zaman, bisa isim makan, bisa masdar mim, bisa juga isim maf'ul kan? Nah itu, mukhto'un itu bisa artinya itu. Kalau mukhti'un yang keliru, mukhto'un yang menjadi perkara kelirunya itu, atau waktu tempat keliru. Nah, mukhto'un. Barakallahu fikum. Iya, siapa sekarang? Mas Yundi. Masukkan aufa. Aufa. Bismillah. Aufa yufi ifaan mufan. Aufa yufi ifaan, ya. Aufi la tufi mufan apa mufan. Apa isim fa'ilnya apa? Mufin. Mufin, iya. Mufin, mufan, aufi, la tufi, mufan, mufan. Iya. Apa arti dari aufi? Aufi. Penuhilah. Sempurnakanlah. Ya, sempurnakanlah. Sekarang anak rubah tasrifnya ke bawah. Aufu apa artinya? Wahai para laki-laki, sempurnakanlah. Iya, kalian para laki-laki sempurnakanlah, yaitu memerintah banyak orang ya. Aufu. Kalau aufi untuk memerintahkan satu orang, aufi, sempurnakanlah. Kalau aufu, sempurnakanlah kalian. Nah, belakang Mas Fadil. Siapa? Rizal. Nah, Mas Rizal, masukkan agwa. Agwa yugwi. Menyesatkan. Agwa yugwi, igwaan, mugwin, mugwan, agwi, la tugwi, mugwan, mugwan. Nah, la tugwi, apa artinya? La tugwi. Jangan kau menyesatkan. Jangan kau sesatkan. Nah, aksantum. Pindah ke Yahya bukan? Oh, Zubair ya. Zubair. Masukkan amana. Bismillah. Amana yu'minu. Amana yu'minu. Amana yu'minu imanan. Nah, imanan berubah menjadi imanan. Imanan. Iya. Mu'minun, mu'manun, amin, la tu'min. Amin berubah menjadi amin. Amin, la tu, la tu'min. La tu'min, ya. Mu'manun, mu'manun. Mu'manun, mu'manun. Apa arti dari amin? Amin, la tu'min tadi kan. Amin, apa artinya? Yang mengimani. Amin. Oh, imanilah. Imanilah, berimanlah, amin. Itu kalau fa'ilnya anta, kalau fa'ilnya babu, aminu, artinya apa? Kalian berimanilah. Kalian berimanlah. Nam, aksantum. Mas Izzat. Hafal gak satu tabel? Enggak. Ya, antum masukkan aujada. Aujada yujidu ijadan. Mujidun mujadun. Aujid la tujid. Mujadun mujadun. Ya, aksantum. Apa arti dari ijadan? Ijadan itu asalnya iu. Iu jadan lalu berubah menjadi ijadan ya. Artinya apa? Ciptaan. Penciptaan. Nah, aksantum. Abu Salma, satu tabel apa enggak? Enggak. Ya udah. Antum masukkan adkhola. Adkhola yudkhilu. Adkhola yudkhilu ikh apa? Idkhol idkholan. Iya, adkhola yudkhilu idkholan. Mukhlidun. Mudkhilun. Mudkhilun. Ya. Mudkhalun. Mudkhalun. Mudkhalun ya. Udkhil la tudkhil. Adkhil. Oh, adkhil la tudkhil. La tudkhil. Iya. Mukhladun. Mukhladun. Mudkhalun. Mudkhalun. Mudkhalun. Enam. Apa arti dari mudkhilun? Apa artinya mudkhilun? Mudkhilun. Artinya? Yang memasukkan. Yang memasukkan. Nah, aksantum. Iya. Ya, Abu Bed. Enam. Abto'a. Abto'a. Akhto'a. Jangan. Auha jantum. Auha. Auha. Mewahyukan. Auha yuh. Auha yuhi. Ih. Auha yuhi. Ihan. Apa masdarnya? Auha yuhi ihaan. Ihaan. Muhin. Muhin. Muhan. Ya, muhan. Auha. Auhi. Auhi. La tuhi. Nam. Muhan. La tuhi. Muhan. La tuhi. Kemudian? Muhan, muhan. Muhan, muhan. Apa arti muhan? Muhan artinya? Muhan. Isim makan ataupun isim zaman. Bisa isim zaman, isim makan, bisa isim maf'ul. Artinya, muhan. Muhan. Kalau isim maf'ul apa artinya? Isim maf'ul yang di? Yang di wahyukan. Wahyukan, yang diwahyukan ya kalau isim maf'ul. Kalau isim zaman, isim makan, waktu atau tempat, waktu atau tempat mewahyukan. Diwahyukan. Nah, Abu Isa. Satu tabel Abu Isa. Maksudnya antum enggak antum mana anak sebut fiilnya masuk akrama ya Pak. Tanpa melihat buku akrama. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun. Yang keras yang keras. Akrama yukrimu. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrim la tukrim makramun makramun. Ya mukramun mukramun. Mukramun. Amadda. Mukramun mukramun. Amadda. Amadda yumiddu imdadan mumiddun mumaddun. Amaddala. Amidda. Amiddala tumidda. Mumadun. Mumadun. Mumadun. Mumadun. Nah, masukkan. Sana ausola. Ausola yusilu isolan. Musilun musolun. Ausola yusilu isolan. Ausil. Ausola yusilu isolan. Ausil. Latusil. Latusil. Musolun. Musolun. Iya, musolun musolun. Masukkan. Asoba. Asoba yusibu isobatan. Musibun musobun. Iya, musibun musobun. Ausib. Asib. Asib. Asib la tusib. Asib la tusib. Musabun. Musabun. Musabun. Musabun. Nah, masukkan. Sekarang ahda. Tasrif ahda. Ahda. Ahda yuhdi. Ihdaan. Muhdin muhdan. Ahdi la tuhdi. Muhdan muhdan. Nah. Ausa. Ausa yusi. Isaan. Musin muson. Ausi. Latusi muson muson. Nah, ini kalau yang dalam tabel ini antum hafal nanti untuk jadi wazan untuk musun-musun yang lain ya. Nah, karena apa ini? Yang tertulis ini semuanya jadi wazan. Meskipun wazan asli cuman af'ala yuf'ilu itu wazan asli. Yang di bawahnya itu bisa menjadi wazan. Nah, Abu Rijal. Abu Rijal masukkan nggak bisa. Asbaha masukkan asbaha. Asbaha yusbihu. Asbaha masukkan pagi. Asbaha yusbihu isbahan. Muhsibun musbihun musbihun. Muhsibun musbihun musbahun. Musbahun. Iya. Isbih asbih asbih. La tasbih, la tusbih, la tusbih, maks, maksabun, musbahun, maksabun, musbahun, musbahun, musbahun, musbahun, musbahun. Nama Abu Sofnat. Masukkan aswaja, aswaja, aswaja. Iya. Aswaja yuswiju. Aswaja yuswiju iswajan mus. Muswijun muswajun muswijun muswajun muswijun muswajun if af aswij afwij la tuwij ulang afwij la tuwij muswajun muswadun afwij la tuwij mas wajun muswajun muswajun maswajun itu mus pakai doma muswajun muswajun muswajun. Iya Mas Arya. Nah, tinggal dua oh, iya. Lagi Mas Arya sama Mas Abdullah ini. Masukkan ansa Mas Arya. Ansa. Ansa yunsi insaan munsin munsan ansi iya. Latunsi munsan munsan. Iya Mas Abdullah. Amsa, amsa, amsa. Amsa yumsi imsaan amsi amsan amsi la tumsi munsan munsan. Nah, aksantum. Ya, kita tutup dengan membaca bareng ya. Tanpa melihat buku, tanpa lihat buku. Yang kita ingat sekarang Akroma Amada. Akroma Amada. Apa? Abdullah Buton. Ya, tutup bukunya. Kita coba lihat kita tasrif. Lihat ke sana, tasrif barang. Akroma yukrimu ikroman. Akroma yukrimu ikroman. Mukrimun mukromun. Mukrimun mukromun. Akrim la tukrim. Akrim la tukrim. Mukromun mukromun. Mukromun mukromun. Amadda yumiddu imdadan. Amadda yumiddu imdadan. Mumiddun mumaddun. Mumiddun mumaddun. Amidda la tumidda. Amidda la tumidda. Mumaddun mumaddun. Mumaddun mumaddun. Ausola yusilu isolan. Ausola yusilu isolan. Musilun musolun. Musilun musolun. Ausil la tusil. Ausil la tusil. Musalun musalun. Musalun musalun. Asoba yusibu isobatan. Asoba yusibu isobatan. Musibun musabun. Musibun musabun. Asib latusib. Asib latusib. Musabun musabun. Musabun musabun. Ahda yuhdi ihdaan. Ahda yuhdi ihdaan. Muhdin muhdan. Muhdin muhdan. Ahdi latuhdi. Ahdi latuhdi. Muhdan muhdan. Muhdan muhdan. Ausa yusi isoan. Ausa yusi isoan. Musin muson. Musin muson. Ausi latusi. Ausi latusi. Muson muson. Muson muson. Nah, itu antum di praktekkan seperti itu. Antum tulis yang jadi wasian, ya. Kemudian wasian ini antum baca. Lalu setelah itu antum coba masukkan mausun ke dalam wasian. Ini menjadi wasian seperti ini. Nah, meskipun wasan aslinya cuma af'ala yuf'ilu kan itu. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Itu wasan asli. Namun wasan asli ini hanya berlaku untuk yang fi'il sahih salim ya. Ketika fi'ilnya mudho'af atau fi'ilnya ajwab nakis berbeda dengan wasan aslinya. Karena kenapa? Karena terjadi i'lal. Berbedanya secara dohir karena terjadi i'lal. Kalau kita kembalikan kepada iklal, semuanya akan sama dengan wasyan. Nah, itu ya. Namun ini akan antum ketahui ketika nanti memasuki pelajaran iklal insyaallah yang seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.